Itu setelah Allah buat tu ada banyak dia. Serta cipta tu ada, Tuhan buat hidup. Bila hidup, Allah kata ni akan jadi khalifah, pengganti jin di bumi. Jin api depok dah, mereka. Manusia pula. Maka tanya malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Hey Allah, adakah kau akan menjadikan satu lagi jenis makhluk yang akan melakukan kerosakan di muka bumi dan menumpah darah? Inilah wali daripada malaikat. Komen lah. Bukan komen Allah, komen manusia. Padahal dia orang dia sengaja di salam. Dia kata malaikat pertikaikan akan Allah. Jawab. Ayat ni, malaikat pertikai manusia. Tidak pertikai Allah Ta'ala. Nah, maknanya boleh jadi dok ni. Kalau gini keadaan makhluk ni buat dengan makhluk dia. Nah, orang buat dengan api dah betul rapat di dunia. Nah, pasal sebelum daripada ini turunnya Adam ke bumi, iaitu dah jin. Nah, jin, jin bahagi pasal buat pada api. Nah, dalam hadis menyebut oleh batil jan minna dijadikan pokok jin daripada api. Api mulia daripada tanah ni. Hebat ni. Nah, tanah tu dia lewat cerita. Jadi api jenis jin ni bila turun ke bumi kejap dia boleh. Lepas tu wa'ana ngebuah musuh ni apa api lagi. Dan jadi orang nak mari tugas dia nak tarik wajib kat main. Nah, gambar teliput main patah. Gambar teliput. Betul tak? Tengah main patah. Agak jamnya buat kondok dulu. Nah, tengah kari orang nak pergi juga jadi kita, dia agak jamnya orang-orang kampung. Nah, jadi tu kopi bawah bila. Nah, jadi malaikat tak percikai Allah, dia percikai kita. Layak kita, mampu kita. Nah, boleh jin pun warga tau. Jadi nanda itu kali. Jadi adakah boleh bukan dia pertikai Allah, dia pertikai manusia. Apabila dia pertikaikan mampukah manusia ni turun ke bumi laksanakan perintah Allah, maka Allah tanya beberapa soalan kepada malaikat. Nah, maka tak jawab malaikat. Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau. Maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang engkau bawa ke kami, kami tahulah. Nampak? Kita gitu kan. Ilmu kita ni Tuhan yang tahu. Nah, maksudlah kalau kita kata wallahu a'lam, kan makna bodoh. Kenapa? Allah lebih tahu. Orang ayat tauhid kan. Nah, innaka antal alimul hakim, kau lah Tuhan yang sangat tahu lagi pula hakim. Sebut nama Allah yang kedua, hakim, yang sempurna pengetahuan. Maka Allah pun tanyalah Nabi Adam. Nabi Adam boleh jawab. Malaikat tak boleh jawab. Nah, dan Nabi Adam boleh jawab, bijak dah manusia. Bijaklah Nabi jawab. Tapi Allah hakim, bijak sana. Sebab apa? Bijaknya Adam boleh jawab, Allah yang ajar. Nampak? Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Betul tak? Dan Allah yang ajar Nabi Adam segala benda-benda yang Tuhan nak tanya ke mereka. Allah tanya, ajar lu Nabi Adam. Ni. Oh ni orang panggil ni. Lepas ajar baru Allah tanya mereka. Mereka kata, la ilma lana, kami tak tahu. Kau boleh jawab sangat baru. Maka Nabi Adam jawab, barulah tahu bahawasanya Nabi manusia lebih pandai daripada malaikat. Nampak? Kita ni. Baik. Kadang-kadang dia datang dengan lafaz Al-Khabir. Dia berkata Al-Hakim dengan Al-Khabir. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am. wa huwal qadiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang mengatasi kuasa kita. Kenapa? Kuasa Allah memang mengatasi kuasa kita. Kita pakat amal-amal ni kalau nak lawan Allah tak boleh. Neh. Ha. Dapnya sempit mo. Neh. Ha. Wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang hakim. Hakim, kita dengar mana hakim? Tuhan yang bersifat dengan ilmu yang sempurna. Dan banyak juga lafaz al-hakim disertakan dengan lafaz tawwab, iaitu Tuhan yang sangat terima taubat. Firman Allah Ta'ala dalam ayat dalam surah An-Nur, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh, dan jika tidak ada perlindungan Allah atas kamu, wa rahmatuhu, dan dengan sebab rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim, Allah Ta'ala tawwabun, sangat menerima taubat, lagi pula hakim yang sangat sempurna ilmu. Jadi Allah lah yang benarnya ilmu yang sempurna. Ilmu kita banyak lah, ada orang banyak ilmu. Tak siapa boleh tulis buku, boleh macam-macam buat. Ada orang buat buku tentang anjing, ditulis Pak Anjing. Ada orang buku bab pelayaran. Nah, bab encyclopedia tu ditulis berpuluh-puluh jilid. Ini banyak dah ilmu. Nah, tapi tidak hakim yang hakim. Tidak hakim yang sebenar. Lepas tu balik kepada makam kita bahasa, banyak-banyak pun ilmu ialah jahil. Nah, sebab ilmu kita walaupun banyak, anda tak ada. Anda tak ada. Nah, ulama mana pun masih berganda wajar. Nah, masih nyerak. Nah, ulama ni, ulama besar, tok guru besar, tapi masih berganda omong pak unak. Nyerak itu belok ni, ni. Tak ada ilmu. Jadi bila tak ada ilmu, kemudian ada pula ilmu. Dia ni ada. Jadi ulama dah. Tapi bila dia mati ada ilmu. Tak ada pula dah. Jadi kejap ada, kejap tak ada, kira ada. Kelakkan dah. Mana kira tak ada sempurna. Maka yang sempurna ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makam kita jahil lah. Dah ada ilmu sedikit. Nampak? Allah akui dalam Quran, wama utitu minal ilmi illa qalila. Itu hakikat tu. Ngaji-ngaji lah, ngajar-ngajar lah, ulama-ulama lah. Tapi wama utitu minal ilmi illa qalila. Itu ayat Quran. Ajar itu. Dia ada, kami beri akan kamu, hei, oh, Nabi. Ayat itu turun ke Nabi. Bukan ulama. Nah, ulama banyak ilmu, tapi Nabi lebih banyak daripada ulama. Patut Nabi orang panggil ulama. Kali dia mengatasi sebut makam Nabi, dia makna orang yang paling mulia, orang yang paling takwa, nisbah ilmu paling banyak, nisbah perang paling berani, habis nisbah muka paling jamin. Tapi sebut ulama, dia tidak jamin. Nah, sebut ulama adalah kulitan. Tapi kalau Nabi tak tahu, dia cuma fighter. Maka kalau ayat ini kata tiada kami beri kepada kamu, hei Nabi, menaikkan ilmu yang sedikit, dah ulama mesti kau sikit, dah ustaz kau dah sikit, dah kita. Nah, itu jangan sombong. Nah, jangan sombong dengan barang pinjam. Barang pinjam. Nah, so mana pun kita ulama tu buku barang pinjaman. Siapa mata jadi jahil pula. Nah, mana mata jahil, mata mayat. Mata terguru mati dah dia tanya aku. Dia jawab. Dia bapak ilmu tajwid. Tanya ahli data punya terguru. Bukankah ni bapak payah-payah ahli data punya. Oh, mati hidup boleh jawab. Kita dah nak kata tu. Ha datang, ha beri. Laju. Berat ni. Nek, tak ada tahu dah. Mati dah kok itu. Nek, tapi bila mati, jawabnya, jahil kembali. Jahil ni bukan jahat. Jahil ni tidak ada ilmu. Nek, ada. Yang alih jahat. Jahil baik. Ada. Nah, tak alif ya. Kemudian nama yang seterusnya Al-Wadud, yang sangat kasih dia akan segala hambanya yang soleh, lagi yang redha dia daripada mereka itu. Al-Wadud, ya Wadud, wahai Tuhan yang sangat kasih sayang. Nah, firman Allah dalam Quran tentang menyebut lafaz Al-Wadud dua kali. Dua kali saja. Yang pertama dalam surah Hud. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kamu semua memohon ampun kepada Tuhan kamu dan kamu bertaubat kepada inna rabbi rahimu wadud. Sesungguhnya Tuhan aku yang sangat kasih sayang wadud. Lagi pula yang sangat banyak rahmatnya, lagi pula wadud yang kasih sayang kepada segala hambanya yang soleh. Sebab tu setengah ulama tafsir dia terjemah lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ar-rahman fi dunia wa rahim fil akhirah. Rahman maknanya Tuhan yang bersifat dengan kasihan juga. Tapi rahman kasihan ni maknanya pemurah. Nah, maka Tuhan murah di dalam dunia, kasih sayang dalam akhirat. Murah dalam dunia ni, gada makhluk dia diberi berlaku. Kau lawan Islam, dia beri kau rezeki. Nah, kau buat support persu, kau support Quran terbalik, macam-macam macam ni. Nah, ini macam-macam macam tu. Nah, kau semua berada, kenyang. Nah, kenyangnya jauh semua berada. Nah, kau simpan perempuan dipandang, 10 orang je. Orang yang simpan. Nah, main lah bujang, tengok langgan pelacu, main biar, kenyang nyata pagi bang semua. Semalam baru kena duduk, duduk-tidur dengan pelacu 4 ekor. Pagi tu hampir ada semua. Dengan set hari, nyanda orangnya. Nah, aduh. Tapi, rahim fil akhirah. Kasih sayang dengan sebab wadu. Iaitulah kasih pada hambanya yang soleh. Batu rahmat dengan nikmat hidup selalu. Nah, nikmat kita dapat, kafir pun dapat. Nah, iaitu keluasan hidup di dalam dunia. Nikmatnya orang kafir apa itu? Boleh beli kenderaan. Nah, nikmat rahmat tak ada. Kasih sayang Allah. Jadi kita nak nikmat dan kita nak rahmat. Nah, kalau nak boleh nak dua-dua. Nah, kalau nak dia saja rahmat mengatasi akan nikmat. Nah, tak ada rahmat Allah, tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Masuk dengan belas ihsan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama seterusnya Al-Wadud. Ingatkan yang tadi, Tuhan yang wadud, ya wadud, ya wadud. Mana wahai Tuhan yang sangat kasih pada hamba-hambanya yang soleh. Soleh ni pun, soleh ni yang moleh, yang juguh, yang baik. Ha, bukan yang banyak ilmu. Orang ustaz boleh. Ya, ustaz orang ngaji orang. Adik orang banyak ilmu. Ha, soleh orang baik. Walau kala jahilah sekalipun dia jahil. Nah, jahil mana tak pandai. Dengar-dengar tak pandai. Yang mana orang kita tengok, nak tak pandai. Hanggu balik tengok. Tapi tak apalah. Allah tak tanya guana tak pandai. Allah tanya tak apa dah pergi. Itu saja. Nah. Tapi ada kalau mak ada. Tapi pandai guna ke dia. Nah. Pandai nak guna ke dia. Nah. Ada pula ahli tidak suka kepada mana-mana negara tidak. Ahli ulama ustaz tapi tidak suka mana tertegaknya sebuah negara Islam. Nah, tadi tak suka tu dia bersama dengan golongan-golongan yang tidak mahu negara Islam. Faham? Bermakna dia bersekongkong. Padahal dia ada, ada ke mana. Nah, jadi kalau kita adik, ingatlah, nah, bila adik, Allah akan tanya balik. Nah, mu menyampai tak ilmu? Sebab mu alih kan? Mu ada ilmu siapa? Sapar tak? Sapar dua jenis. Sapar pun betul. Pasal al-ali, nampak? Jenis dua al-ali ni kismah. Ada dua jenis. Nampak? Dunia wal-akhirah. Dunia, alih dunia, alih akhirah. Alih dunia, alih dunia. Kita tambung-tambung. Nampak? Tapi nak jaga kehidupan dia. Nah, dia tak berani nak menyatakan kebenaran. Kalau hak orang-orang berani, kalau hak pemerintah tak berani pula. Ada sebut dalam satu hadis, iza ra'aita 'alima, bila kau melihat seorang untuk guru. Nampak? Yuqalidu sultana muqalidatan katsiratan fa'lam annahu lisun aw kama qala. Dia ini berskongkor dengan pemerintah. Nampak? Bukan nak nasihat. Nak semata berdamping diri. Nak dapat kemudahan dan seumpamanya. Maka ketahuilah orang alim itu adalah pokok. Nampak? Pokok pencuri itu. Nek. Maksudlah kita Imam Ghazali besar. Nek. Kalau nak pergi bersama kat orang alim, nak pergi kat orang alim, boleh. Bukan tak boleh. Tapi untuk tazkirah. Untuk nasihat dia. Bukan bersama-sama dengan dia. Nah, nak nasihat dia boleh. Ha, pergi kat raja, nasihat raja. Bukan nak duduk, nak cari kesenangan. Nah. Dalam surah Al-Baqarah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Buruj. Wahual ghafurul wadud. Dialah Tuhan yang ghafur, yang sangat mengampun. Lagi pula yang sangat kasih sayang. Jadi bila Allah sangat kasih sayang, maka kita dapatkan kasih sayang Allah. Lagu mana? Katanya ulama, orang-orang yang ahli dosa bertaubat kepada Allah, maka dapat wadud, dapat kasih sayang Allah. Dan kita tahu dah Allah sifat bernama dengan wadud. Dan orang-orang yang maknanya tidak melakukan dosa, kekalkan di atas takwa. Itu saja. Kita ni dua jenis. Takwa atau takwa. Dia je ni golongan muttaqin. Gimana? Malu nak bangun. Golongan takwa kepada Allah. Kita sendiri pun tahu. Tak banyak salah lah senang. Eh? Banyak salah. Tak takwa tu, dosa kata ke kita lah pun orang lain. Nah, kata jenis orang ahli takwa. Ada? Bangun lah nak tengok. Kalau muka tak malu. Nah. Eh? Jadi kalau kita takwa, tak payah mengaku kan. Tak payah bangun kan. Eh? Allah sakit kan. Daripada golongan orang takwa. Cuma tak payah kabur orang. Nah. Dan kalau kita mayang tahajud tu, diam tak kan. Nah. Mana pun tu sikir boleh. Oh, bising pangau kan di video makfid pun celah aku. Kita tengah mayang tahajud. Baru 20 kan nak kalu. Nah. Jayang juga. Senyak juga lah. Nek. Senyak juga. Maka kalau kita orang abu kedok takwa, maknanya orang yang buat dosa. Nah, dan kita tahu Tuhan ni wadu, taubat. Ada ibu anizabi habibullah tadi. Itu. Cara kita nak beramal dengan sifat wadu. Dan awak mana sifat wadu? Sebut saja itu wadu, wadu, wadu, wadu itu. Itu boleh pandai juga. Cara kita nak amalkan dan beradab. Bila Allah itu wajib kasih sayang pada hamba-Nya yang saleh, maka aku ni banyak dosa. Astagfirullah, aku taubat kepada-Mu. Nampak? Untuk dapatkan kasih sayang Allah. Dan kalau kita ahli takwa dah, maintain atas takwa. Maka bertambah lagi dapat kasih sayang Allah. Itu cara kita nak beramal. Nama Allah yang seterusnya Al-Majid. Al-Majid, benda nama. Benda makna dia. Yang elok segala perbuatannya, yang banyak limpah kurnianya. Al-Majid. Kadang-kadang kita dengar dulu nama Quran Majid. Quran yang molek. Tapi kalau Allah disebut dengan lapan nama Majid, mana Allah yang elok sangat perbuatannya, yang banyak sangat limpah kurnianya. Dan surah Qaf wal-Quran Majid. Nampak? Demi Quran yang bersifat dengan sangat elok. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Nah, bahkan dia Quran yang majid, benda majid yang sangat elok. Maka kalau Allah nama dengan majid, maka Allah yang sangat elok perbuatan molek sungguh. Tengok bunga ya. Dia ni bunga ni macam bunga tu. Dia sedang bunga. Nah, kakak kaya dia ni tak apa laku. Kakak kaya ni sedang bunga dan dengan Allah mati ni. Nah, laki tunggu luar lah kata. Tengok geberuk tu lah kata. Nah, datang malam nak pilih bunga. Tak apa lah mainan orang puan. Nah, dia tak ditanggap kalau tu mainan ni. Nah, tanggap jadi pula tak buat lagi muka dia. Nah, orang puan ni dia memang gaya bunga. Habis sendiri spesif gaya bunga. Nah, lampu rasa aja malu. Nampak? Tapi dia gaya bunga. Dia tak ada Allah buat bunga kan? Supaya kita nikmati, kita ratakan keindahannya. Nampak? Balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bunga ni dia ni bunga plastik. Kalau bunga hidup, ha? Nah, tak cakap 3 hari layu. Beli pula orang lain. Bunga plastik. Tahan 8 tahun. Nah, kembang sama tak cukup. Nah, tapi sama tak dengan bunga hidup. Tak sama. Cium. Tak bau benda. Nah, tak bau benda. Keras ketuk-ketuk. Palsu saja. Nah, boleh buat rupa. Tapi tak sama. Tidak ada bau wangi tak ada. Nah, maka gitulah. Allah Taala dia bersifat dengan majid, perbuatan itu sangat molek. Nah. Dan ini banyak plastik dan hiasan. Nah. Buah pun plastik, buah. Kalau dulu-dulu orang bubur dekat meja makan tu atau dekat sofa tu orang buah tu. 2-3 hari orang tukar sekali buah. Dia beli bicang, dia beli anggur lah. Walimah dia pun bubur dalam bekas. Nah, nak bila orang mari jamu waktu eh? Sambil minum kopi. Nah, dia ni jamu boleh sakit. Nah, plastik. Nah, budak-budak buat gigi juga nenyuk buah anggur. Nah, rupanya plastik tuan rumah keliku. Nah, jadi tahan lama. Kalau molek lagi daripada batu. Dia ni batu juga lah. Mahal tu, topok tu dengan manggih dengan apa tu 560. Kalau tu tahan lama ni. Nah, mana nak wi hak isyak hak cukup tak betul tak wi lah. Maka tengok hati kita budak-budak. Nah, waktu kurang pahala kita ni. Banyak plastik. Nah, banyak alpong. Maka elok tak elok, tengok sendiri lah Allah beri butir masa. Nah, molek sungguh lah. Apa yang Allah buat, dia ada hati ruang. Nah, mutu nikah boleh jadang situ sini. Tapi tak boleh lawan orang tu. Neh. Neh. Masa apa kita jalan bapa. Mana dia bapa kita tak ada. Mati baru dah boleh jalan. Neh. Molek kita daripada motosikal. Katu kita beli orang mahal. Neh. Katu. Harga berapa katu? 1,500. Takut takkan tak nak lapan tahun. Neh. Nak tahu lebetnya. Nah, tu muncul nak tahu. Tapak kaki kita, mana kena tukar. Nah, molek-molek ada. Tuan mati lah, tapak molek-molek ada. Nombor berapa? 90. Tapak kaki tak pernah tukar pun sekali. Nah, comel-comel tunggu. Belikan orang main nak budak-budak dekat ada jual. Nah, bubur bateri roti, ikan tiga yang tengah. Jalan ketek. Nah, dah tengah hari mampu berang. Nah, dengan Allah buat lagi comel. Nah, cuma kena beri makan lah barang itu. Jadi semuanya kalau kita buat perbandingan, kita boleh nak compare. Allah ni buat molek dulu. Pokok ni molek. Serupa molek. Orang lebih-lebih lagi molek. Nah, nama yang serunya Al-Ba'id. Yang membangkitkan dan menghidupkan liang mereka yang di dalam kubur. Kerana menghisap mereka itu pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Pada hari kiamat nanti kami akan bangkit pada tiap-tiap umat akan seorang saksi atas diri mereka daripada diri mereka sendiri. Tengok tafsir kata kami bangkitkan rasul. Nampak yang akan menyatakan kebenaran rasul-rasul yang sebelum, dan juga akan menyatakan akan kebatilan apa yang dilakukan oleh umat. Dan makna yang banyak dipakai tentang al-bangkit di sini, iaitulah bangkitkan manusia pada hari kiamat. Padahal bangkit ini umum, itu yang membangkitkan. Allah, benda makna nama Allah al-bangkit. Banyak makna. Allah yang membangkitkan rasul, Allah yang membangkitkan ulama-ulama, Allah yang membangkitkan mujaddid, Allah yang membangkitkan orang-orang yang menjaga agama, Allah yang membangkitkan pejuang-pejuang yang membela tanah air umat Islam. Cuma banyak dipakai al-ba'id, Allah yang membangkitkan manusia daripada kubur masing-masing pada hari kiamat. Seperti mana firman Allah SWT, wa anna sa'atiyatul la raiba fiha wa anna sa'at, dan sesungguhnya hari kiamat atiyatun, pasti akan tiba juga. La raiba fi, tidak ada la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun pada mana, pada hari kiamat atau hari akhirat itu. Wa anna allaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah lah Tuhan yang yab'atsu, akan membangkitkan man mereka, yakni kita semua, di dalam kubur dia. Tanam di Lumina, bangkit kubur yang lain. Di mana? Di padang mahsyar. Tanam mana pun, tanam kubur masih panjang, kubur bukit pun, kubur hijau, kubur kuala su, bangkit padang mahsyar belaka. Bukan bangkit sini, kena bangkit sini, tak bangkit dah, dihancurkan pun. Hancur pun bila. Dan kita tulang-tulang balik, tulang hancur pun. Jadi ramai saja hancur pun. Bila dihancurkan langit-langit di kiamat ni, kohonlah hancur, tak ada benda. Jadi debu yang berterbangan. Dan kita, roh kita, bangkit. Nampak? Dengan benih ke atas. Nampak? Dengan jasad yang baru. Baru mana? Baru buang. Bukan jasad ada dah ni. Jasad ni hancur dah. Hancur dah. Bangkit dengan roh kok lama. Jasad yang baru. Dah penting baru rupa. Dah. Acuan sama. Nampak? Mati muka buat leh. Bangkit buat leh. Dia nak lari sikit. Dia boleh buat itu. Boleh kan? Bukan kerajaan kan? Kerajaan Allah. Kalau kerajaan kan, baru dah Allah nak buat. Tak ada pidi nak buat. Dia buat ke lapu jalan. Lapu jalan molek-molek. Dia pergi tukar lapu siang. Berjota-jota. Faham tak? Lapu tu molek je. Lapu ni tak lawa lah. Apa? Ada curang. Dia nak ketiang tu lawa. Sekarang ni dia nak suruh lawa ke nak suruh stemek tinggi? Ini jawab. Stemek tinggi tu juga. Bila stemek tinggi, projek susah. Duit ni hak rakyat. Kita buat apa mencakap? Apa binti aku kan? Binti rakyat boleh cakap. Buatlah kemudahan untuk orang ramai ambil manfaat. Kita tengok orang lalu-lalu ni, siang ni. Orang luar mari datang gaduh ramai. Jujur ni, dari jalan kamarun tengok kau kapal. Tak ada rasa orang lenggok tengok dia lah. Mulai kaitan, kita kepuk. Kita mana kerja, mana dia kain pasti. Mana orang tak mau tengok dia lah. Nak buat dia lah pun, molek-molek boleh. Tapi macam Brunei. Gaya tengok tu. Api banyak kau binti lebih, baru buat lawa-lawa pula. Getuk mana tu zaman darurat tu. Zaman pun ini. Kita negeri kedua paling kaya di Malaysia. Tapi jalan raya paling teruk dalam dunia. Kita tanya pelajar balik di Erok. Erok ni negeri perang. Molek tak jalan? Allah jalan macam kapek. Padahal negeri perang. Jalan ni molek. Besarnya. Dengan moleknya. Buatlah jamatan tu. Barulah dok. Jeng situ. Daripada tiga lorong jadi tu. Jadi skop foto. Nyanyi korang nak balik, nak pergi balik ke bukit, nak balik, nak balik ke Teluk Patu, nak balik ke Teluk Menara. Tombak lemak, penjang lebih duduk situ. Jamatan tu tahun 60. Jaman komini. Dah 50 tahun dah umur. Titik nampak kedua terkaya tak buat. Apa? Kali duduk mengecoh piano, dia buat lama di matang aja. Sungguh. Betul tak? Bukan cerita politik. Ni hak rakyat negeri piano. Sebab pun dia buat benda bagi buat tamang-tamadun, cotek-cotek-cotek. Masjid Jakarta, masjid tu macam ni. Dua orang boleh buat je lah. Satu, dua juta, tiga juta titik. Nah, yang matang dah buat-buat. Berpuluh-puluh tahun dah buat. Nampak? Ha, kata rakyat di dulu kan? Nah, ni kita dulu go sebab tak Tuhan tanya balik lagi. Mengetah dengan anu sekian tahun je dah duit buat pelabihak dia. Nampak? Ha, benda yang rakyat tidak handak mesti satu balik awal. Nah. Buat tak orang tu. Nah, dia kemas. Yang matang mana? Tiga lain pulak. Mana? Setuju? Nah. Nyanyi korang. Biar kita jarang di mana pun. Tapi kita kisah-kisah tengok. Nyanyi korang. Kita jarang di matang tu. Nampak? Ha. Sekali tu. Kita sekali susah. Kita orang ramah-ramah. Tak? Ha. Tiga lain pulak. Tepi tu ekor kat orang lain. Tak? Ha. Negeri kedua terkaya di Malaysia. Selepas Selangor. Betul tak? Negeri miskin. Negeri Melaka. Negeri Sembilan. Ha. Okay. Tapi ada pelayan apa? Yang ada pelayan apa? Tak ada berasa. Nah, sebab tu mana? Mi temangki. Nampak sangat? Bodoh. Letak jawatan. Bagi dia haram saja. Kita tak pandai. Kita ambil ke amanah. Ya, masa tu buat banding-banding gitu. Bocok-bocok-bocok buat apa? Kapal layar 300 juta sekali saya. Nah, payah kepada kapal layar. Boleh projek. Nak ni bagian hotel, nak ni bagian catering, nak ni bagian buat show buat apa. Nah, yang antara ni gitu juga. Bubuk lepuk, tahun lama, berhenti sendiri. Nah. Jadi bila bangkit tu orang mana? Jaga. Dia mu cipta je. Mu itu. Mu yang tukang belanja piti negeri kan. Sudah piti. Seringgit saja kalau negeri kan ni rakyat dia tak ada masuk ni aku. Nampak? Maka yakinlah kita apabila Allah bernama dengan Ba'is, maka tak dapat tidak kita cari bekal sekarang juga. Bekal dunia ada je. Jadi tengok sekarang kita senang dengan. Tak senang apa tak air kita kerja baseball tolak je. Senang lah tu. Kalau tak senang, tak boleh nak bangun, tak boleh nak steam, tak boleh nak berok. Itu baru tak senang. Kita orang senang. Tak? Ni musim dah buat ni. Nampak sebuah musim. Ada ke orang percikan dia kata, apa haram orang musim? Tak. Itu mainan budak-budak. Ni jatah tim yang berkapa ni. Orang tua ni. Nah. Ha. Dengan gepreng, dengan boyfriend naik. Dah budak-budak pilih boleh naik. Basikal ni, kereta hak pelanggar-pelanggar tu. Kan tu main budak-budak. 20 naik. Nah, dah boleh. Dah. Bakal pakai yang kalau berang turun ambil jauh tak puas bergaduh petang tengok putus ikat gendong pukul 5 dah kata daripada tu tunggu di belah-belah tu geriang guli dah tengok nampak awak rekor aku bawa rekor ni nak turun tengok kurang musim. Nah, nama Allah yang seterusnya Asy-Syahid wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Seorang penjual air selalu ambil barang di kedai saya tapi tak bayar. hutang dia sekarang sudah sampai RM40. Dia nak minta balik, tak sedap. Sebab dia orang sepasang saya, bukan orang sini. Sekarang orang yang punya air itu dikira minum air yang haram. Nak buat macam mana nak suruh dia berubah? Jadi dia ni ambil barang kerja orang, hutang, tapi tak bayar. Jadi pandai ambil, tak pandai bayar. Eh? Jawabnya, orang macam ni pandai hutang tapi tak pandai nak bayar ni, mereka telah melakukan satu dosa. Dalam Islam telah melakukan satu jinayah. Eh? Dia boleh dihukum penjara. Eh? Orang yang tak bayar hutang. Tidak ada sebab yang menafabuk pada dalam ramah. Ambil barang, bayar jadi jauh. Nah, jadi buat makan minum hukumnya haram. Darah daging api. Nah, jangan awak main-main dengan lagu. Eh, banyak. Eh, aku nak makan biji tu dulu aku sekali. Eh, 20,000 eh. Aku kepit. Jauh kawan lah. Kita pun bincang kot. Lagi 20,000 biji sendiri ada 6 lah. Tumpang pinjam biji lain 4,000. Nah, aku lho hari 20,000. Eh, tahu tak nampak muka? Nampak, jumpa? Oh, macam maaf untuk telah kali nak jawab, kali nak bayar. Jawabkan dia nak bisa. Nah, 4 hari, sehari, 4 hari lama ni. Eh, kat 10 tahun hari ni, malam bisa lah. Suka aja ni, pang. Nah, 20,000. Dengan orang lain pula, 7,000. Dia main gitu. Nah, maka pas tubuh dia tu, layaknya, api neraka lah. Kullullah min nabata min haram, mannaru awlabi. Dia daging yang membesar dengan makanan yang haram. Termasuk makanan haram yang kita makan rasa, sengaja butang dan sengaja tak bayar. Nah, yang tak haram ni dia butang kerana keperluan, tak pasal nak bayar, tiba-tiba mala petaka. Ha, tu dia beri tangguh lekat dalam zimah, tak wajib bayar lagi. Bila ada kesenangan, wajib bayar. Kalau ni lah selang tak bayar, pulah satu pulah ni lepas lah. Orang tu ada 7,000, orang ni ada 3,000, orang tu 25,000. Hidup ni itu saja. Ingat, semayang tu anda terima, haji jadi haji Malboro, akhirat lagi duduk dalam ingat tu. Soalan seterusnya, pakaian yang telah suci dimasuk, kemudian direndam dengan wangi pakaian soklah, lalu terus dijemur tanpa dibilah. Soalan saya, adakah pakaian ini bersih untuk solat atau wajib dibilah sekali lagi? Tengok boleh. Pakaian yang kita kena bilah ialah pakaian yang kena najis. Pakaian yang tak kena najis, tak basuh pun boleh buat semayang. Basuh pun boleh buat semayang. Basuh tak bilah pun boleh buat semayang. Dengan soplah-soplah angkat takbir pun sok-sok. Faham? Ha, jadi masalahnya pakaian yang kena najis. Itu masalah. Faham? Ha. Hukum wanita memakai sarung kaki tapi warnanya hampir sama dengan warna kulit. Jawabnya dimaaf pada syarak. Dia kata haram, dia pakai satu susu pakaian seluruh tubuh ketat dengan warna kulit. Padahal itu orang Arab dah tak boleh. Kerana orang ingat dia telanjang. Ada pun bawa pada kain yang sarung kaki, tidak salah pada sisi syarak. Soalan seterusnya. Betul ke mati sebab kemalangan jalan raya jika tidur, bencana alam dikategorikan syahid? Mufti Pelangor kata syahid. Jawab ni sebut dalam hadis, orang yang mati lemak, mati kemalangan, mati sakit dan mati azab. Nah, acuh lupuh kereta Pelangor dengan lori minyak. Nah, pecah perut, pecah hotok. Mati ditimpa bangunan, batu tanah runtuh. Nah, kepik di batu. Ini mati syahid. Bukan mati syahid dunia, tapi syahid akhirat. Maksudnya, dia ada pahala tentang matinya itu. Orang lain matinya biasa, dia mati tikar, mati atas pek, dia mati belek, mati lemak. Kalau nak nyamuk azab ke dalam air, maka ada 10 pahala. Contohnya, dalam buku catatan amalan, dia akan tengok pahala itu di akhirat nanti. Soalan seterusnya, bini payah dengar kata, nak nasihat buat ni kau. Dulu masa belum nikah, dengar molek kata kita, dia ni jadi keras kepala. Jawab ni tak bini mu seorang. Nampak? Dan kata-kata gitu lelaki, orang puan ni dia keras kepala. Dia nampak je lembek yang sebenarnya keras. Kita nampak keras yang sebenarnya lembek. Dan itu sahaja lah kita ni. Tak tahu kata bini awak orang. Bini tu iman. Dia dalam ambuk tu dia keras. Nah, rapuan. Sebab tu dah dia rapuan, tak boleh duduk seorang. Bila dia muda, dia kena duduk bawah ibu bapa. Bila dah selalu dewasa, dia kena duduk bawah suami. Sebab tak? Dia jenis dari wakil secara. Kena ada lama orang jaga ni. Faham tak? Itu syariah. Mata dia muda, duduk bawah jagaan ibu bapa dia. Tidak boleh. Lepas dia dewasa, duduk seorang. Kena guna boleh. Dia kena ada orang jaga ni. Nampak? Iaitu suami. Jadi kalau kerap kepada, tak boleh lah. Melainkan dengan cara kita berlembut dengan dia. Dia lembut dengan nasihat kadang-kadang. Kadang-kadang baca Quran, baca hadis, dia jadi lembut. Kadang-kadang tak. Tapi ada dia kata perempuan. Kenapa? Kalau nasihat sangat tak jadi apa. Lawan juga. Buat balik borang poligami. Buat lodok je. Ukur atas meja. Buat lodok kucing gambar 3-4 pin. Nampak? Langit lop tak pun. Dia ada buat waktu. Dah boleh dia kalau waktu. Rata-rata dah boleh. Dia mati kan bangun pun tak malu. Jadi pandang-pandang lah bini kita. Jangan kita kerap sangat. Jangan lop belaka. Lawan pendek, tunggu pendek. Kerana dia tulang yang bentuk. Turut belaka, botok pada itu. Tapi, tak pedas kalau boleh kena diling-diling kain ni, Mak Wadi. Tak usah kata kain. Dengan toket keling tu dia nak pergi. Ada orang puang ni macam budak-budak. Budak-budak kan? Itu lah. Juga hikmai. Maksud bila kita angkat nikah, jangan ingat tak. Aku terimalah nikah ni dengan mas kahwin yang sebut itu. Sof. JKK? Tak terima. Tak teringat dah tak kira ni. Allah Rabbi. Biarlah. Dia penyiri majlis. Orang-orang lupa nak tengok sangat. Jadi nak ajak di kuliah kompos ni. Jadi kita akan kutip dia nak bagi hati hotel. Boleh tak? Siap takkan boleh. Jadi dia hotel. Dua malam. Orang-orang pun nak tengok. Nak dengar live. Nah, pasal suara ni tengok seks. Kita tak teringat lagi. Kita tanya apa akan dengan surat Islam kita. Jadi bila kata stop, kita pun selalu Arab. Tolong bebek, malam ni bebek. Bangun. Mungkin macam je. Kenapa? Ingat, bila kita kata soh tu makna sekarang ini kita akan jadi susah. Bukan soh tu makna muda. Soh tu cokor dari susah lama. Susah. Mana nikmat? Susah. Susah mana? Pasal dia lebih teruk daripada budak-budak. Budak-budak mainan dia urah. Kata pergi main day, bingang dengan japur, dengan cawang, dengan sotek hati belaka, speket, nangis. Nampak? Tapi kalau bini kita, nangis dah main bau. Kalau nak rasa, sebalik setek. Lima, sembilan, sembilan, sembilan, sembilan. Itu baru bingang masuk. Anak kita beli water kata, kalam selunak, Pak Ayah 8%. Ocak burung kakak tu. Ada 12 kali. Bini kita 24 kali. Yang bagian dapat sini. Ini 93 ni kata 15. Ini 48. Bahaya. Memang kena faham lah. Kita akan menyebab satu kesusahan yang sangat. Itu baru ada kena kapan. Dia tak sedap ni. Sedap-sedap. Bagian ni cuci kuku, bagian lotion ni, bagian malam pula. Day tuku, night tuku. Anak-anak ni tak berlaga ni. Biarlah. Sebab itu belum kita masak. Berapa golongan makan harta belaka? Jadi kalau semua waris ada, maka orang makan ni kata semua ada. Anak ada, bini ada, laki ada, pok ada, mak ada, tok ada, tok kiri, tok nyang ada, tok nyuk ada, cucu ada, pok darah ada, adik-adik ada. Yang makan ni 4 golongan saja. Mak dengan ayah si mati, suami kepada isteri si mati atau isteri kepada si mati, lepas tu anak laki-laki dan anak perempuan. Orang lain tak ada. Faham? Soalan seterusnya. Saya ngaku buat maksiat tapi tak buat pun. Saja gurau dengan kawan-kawan. Dosa ke tak? Adakah dosa saya seperti saya buat maksiat tu? Jawabnya dosa, tapi tak dosa maksiat tu. Nah, umpamanya dia tak zina, dia cerita saja dia zina lama dulu. Jadi jawabnya dia berdosa kerana mengaku buat dosa. Padahal tak buat dosa. Nah, dah dosa dia sama dengan zina. Tak sama. Dosa kecil dia dapat. Kalau zina tu pun dosa besar. Nak tanya pasal air tapeng, boleh tak minum? Sebab itu kajian sains dan kalangan itu ada alkohol. Adakah haram kalau diminum dan makan tapai? Tolong perjelaskan sedikit. Jawabnya tidak haram jika tapai itu tidak memabukkan. Adanya alkohol itu bukanlah kerana niat nak melakukan nak buat arak, tapi hanya tindak balas kimia. Kajiannya ada berlaku tindak balas kimia yang dalam saintifiknya terkategori dalam keluarga alkohol juga. Jadi kita makan tak mabuk, dia hanya mani. Tapi kalau tapai itu kita buat sampai enggak sampai lama, sampai 2 minggu sampai kuih tapai makan 2 kelosok nampak nak balik makan pedang tak kecederik kalau itu tak boleh. Next itu kalau alkohol yang salah soalan seterusnya. Apakah makan minum secara berdiri? Jawabnya, paling banyakkan makanan makruh. Makan sambil berdiri. Cuma setengah-setengah ulama kata benda yang tidak makruh makan berdiri. Kacang berdiri, pulang mulut, bulat cacat, tak pun. Dah makruh, makan nasi, bulat cacat. Faham? Makan roti, makan kayu, kaman. Minum bulat diri. Dan haram tak? Makruhkan haram lah. Ma yusabu tarikuhu wa la yu'afabu fa'idu. Makruh ni siapa buat tak kena azab. Cuma kalau tak buat boleh pahit. Bagaimana cara bersalam ikut sunnah Nabi SAW? Sekarang ramai yang salam tak tentang mata. Dekat kalau cukup orang tangan tanpa genggam tangan orang salam dengan kita. Dia nak tanya mana cara yang betul cara bersalam. Jawabnya dalam bab bersalam, tidak ada sebarang hadis pun yang menyatakan kena tetap mata ke tidak. Patu tangan ni kena pegang lagu mana? Sebab patu dia balik pada huruf. Tafsirnya balik pada huruf. Huruf ni kan tempat kita dalam gini, gini lah. Kalau kau putih dia kocok, kocok lah. Pasal dia kau putih dia kocok belaka. Dia balik pada huruf. Oh putih lah kan? Dia dalam dia kocok lah. Yang Nabi kata, nampak? Siapa yang berjabat tangan dua orang Islam, maka Allah ampun keduanya sebelum berpisah. Maksud saja. Tak ada dalam hadis kata kena kocok atau tak boleh kocok. Kena 10 tangan atau 12 tangan. Kena kepit kuat atau kepit belum. Lepas tu mata nak tengok duanya tu, semua tak ada kata. Bila kita balik pada huruf. Huruf ni kalau kita salam orang, mata malah tengok orang. Tak boleh lah. Maka tak boleh lah kalau salam, mata tak tengok ke orang. Tengoklah ke orang, jadi boleh benda tu. Nak kata wajib, tak ada. Tadi kata wajib, tengok mata. Tapi huruf ni kalau kita jumpa orang, mata bertentang mata. Nampak? Jadi buatlah yang terbaik, iaitu tengok. Mereka bukan salam orang, maksudkan nak salam 400 orang. Jangan tengok mata ya. Jangan nyolok-nyolok ni belum. Nah, jadi kalau seorang-seorang itu sebaik-baiknya tengok mata. Tapi tak boleh nak kata kalau kita tengok mata jadi haram. Cuma ajak yang baik. Itu juga pancake. Jangan ni pancake buat. Ini bukan hadis Nabi. Ini pandangan ulama. Bila kita genggam itu ada rasa persaudaraan kita erat bersama itu. Jadi kalau longgar takut di longgar persahabatan. Apa? Ambil sebenarnya kuat sikit. Tapi tengok kuat sangat. Nampak tak? Kuat sangat hanya bagian. Soalan seterusnya. Saya ada satu soalan. Apa hukum menghalau haiwan ke kawasan kubur bila haiwan itu ingin makan tanaman? Kapan saya ada berapa orang yang berdek antara satu sama lain. Lepas tu nak tutup jalan utama laluan orang ramai. Jalan tersebut depan rumah dia. Apakah hukum? Sedangkan dia orang itu dah ikut tanah orang lain juga. Apa pendapat? Apakah hukum buka takungan air nadi di atas jalan supaya orang yang berdurang kena air nadi itu? Binatang peliharaan buang nadi depan rumah jiran dan petai binatang dia cari dengar orang belajar. Boleh tak kita katok binatang itu? Apa hukum kuat binatang itu? Baik. Kubur ni Ada rukuk, kita pun lepas dulu makan rukuk. Baik, jawabnya ada sepak yang harus. Mana harus? Kalau tak lalu ke atas kubur kan. Kalau diragu ke atas kubur, tak boleh. Yang bolehnya tanah kubur yang ada rukuk, jadi makan tak rukuk itu tak terlibat dengan kubur. Ini tanah kubur kosong daripada kubur. Tanah kubur, so ni orang tanah belum baru kubur, berani kosong, berani boleh. Tapi kalau berok, tuannya kena buang dari daripada tanah kubur. Itu lah duit jaga. Ha, kalau kecil tuannya kena dibetik, ambil air, diri. Nah, atas rupu tu, biar air masuk dalam tanah. Apa-apa, kaki orang lalu kena air lembu ataupun air putih lembu kena dikain orang, tapi dia roh kubur. Dan waktunya payah, kalau begitu payah, tak tahu lepas dalam tanah rupu. Itu tanah orang kan. Nah. Ini berok boleh-boleh ada atas batu nesam. Ambul, tengu. Kawan tu mari berok macam. Ya, bila nak balik ni, batu nesam. Wah, betul. Dia buat ni korang. Pasal apa lagi? Pasal jahit. Tak dengar tak? Dengar tak? Jahat. Satu kategori, jahit. Tak tahu benda tak? Lepas berok tak kubur kan? Yang kedua, dengar dah. Tapi dah jahat, dengar belum dia tu. Lelok juga kan. Maka dia dengan lembunya lebih kurang. Bahan dalam kitab pekak baik. Berok dalam nama orang. Wajib tuan dia kena buang. Kucing ke, tak burung dia ke, tak boleh. Harus jalan tak boleh. Yang boleh, berok atas tanah, sudah jahat. Bukan tanah orang ni. Tanah kerajaan. Tanah luar, tak apa. Nah, dari orang atas jadang tak boleh. Pasal apa? Mengotorkan jalan-jalan hak orang ramai. Nah, hak luar-luar boleh angkat orang ramai. Hak arus kerajaan tak boleh orang angkat. Ambil penampakan. Nah, dari lembu. Dari lembu orang baru tu. Nah, kalau blok-blok ini kurang. Kalau blok-blok ni banyak blok-blok kayu. Nah, atas ada kayu tu. Kita tak masuk kanan, kayu masuk kanan. Kalau kita pergi straight, tubik mana? Tak boleh lah. Tubik blokor bukit. Betul lah. Jalan blokor bukit tu, jalan bukit tu, nah, dia banyak tu. Mari banyak. Nah, jadi satu hari kita naik kereta dengan orang. Lepas tu dia mesin. Mari tu aja mesin. Rai baru sudah mati. Ada warna putih. Nah, baru naik daripada skaji berada. Beli dua, mungkin nak balik ke lebuang mula. Tak ada jalan, itu pintu kanan. Jadi cek-cek mutu, mari lebu kongkik ni 5-6 lah. Main dapik. Dan orang nak lapar depan macam ni, dia jirik daripu. Nah, daripu tu mengerti atas mesti. Habis tu saya mesti. Apa hijau? Nah, tu kata, tuang lembu tu lah. Bodoh macam lembu kau. Nah, tak boleh. Atau tepi lah apa kat kereta tak lalu. Kena kereta orang. Tak boleh. Nah, yang awak pergi kurang itu. Beroklah tanah orang. Wajib jual dia kena basuh. Tak basuh, selesai. Lembu, jangan kata lembu. Boleh pukul. Pukul mana? Pukul cedera sampai berdarah. Tak boleh. Lepas juga Belanda. Tak boleh. Pukul yang dia rasa sakit, yang dia pun lari. Nah, kena kumpul lah kandang. Kalau nak boleh lembu, tak ambil pukul. Kandang ni tak apa. Nah, ikat tuang dia, bola kandang. Soalan seterusnya. Bida'ah boleh, kita boleh pasang ketik sisi kat orang baca ayat Quran untuk mayat yang belum ditanam. Tak ada orang datang di Arab, orang dua je mari. Jawabnya, bida'ah. Tapi tidak ada dalil yang melarang. Orang mati, dia pun pasang TV kata orang ngaji Quran. Tengoklah orang ngaji di sebekah. Nah, jawabnya tidak haram. Tapi yang terbaik, orang itu baca Quran. Dan tak ada orang TV pun TV. Benda itu tak ada pelarangan. Baik pada batal aku. Boleh atau sah ke tidak mandi jenazah gunakan meting yang canggih kalau ada pada masa akan datang. Ini tak ada lagi. Akan datang, dia buat mari meting. Dicipta satu meteng, mayat tu pula meteng, meteng tu batu. Nampak? Orang tak payah mandi. Jawabnya nanti siapa meteng, aku tanya pula. Boleh? Tak berjawab lah dulu dah. Mandi mayat mesti perbuatan mukallaf. Nampak? Tak boleh benda lain. Mukallaf je. mesti orang buat walaupun mayat itu bersih. Sebutlah bidak-bidak mereka sebab mandi jenazah mayat yang lekat dalam air lemas. Nah, contohnya hidung lain hidung lekat pada celah batu 3 hari baru cukup licin mayat-mayat bersih tak? Bersih lah air hidung tapi kena mandi tak? Kena padahal kamu nak cik mandi orang ni mandi dia mandi sendiri dah nah. Ha, jawabnya perbuatan manusia seperti buat eh? Ha. Adakah betul Imam Syafi'i pernah berburu dengan penggembala kambing? Ya, kata setengah perawi-perawi Imam Syafi'i pernah berburu, bukan buru mari tengok gini, iaitu ambil hadis eh? Penggembala kambing ni dia taruh satu hadis, Imam Syafi'i jumpa dia, ambil hadis. Maka tiap-tiap orang yang kita ambil satu hadis daripada dia, dia adalah buru kita eh? Mengapa ramai maklumat yang melakukan zina? Orang agama lain sikit saja yang buat. Sedangkan semua orang ada nafsu. Jawabnya memanglah di negeri kita ramai orang Islam. Maka banyak zina orang Islam. Kalau kita pergi di negeri Jepun, ramai orang Islam zina. Tak, orang Jepun lah zina. Faham tak? Pasalnya orang Islam tak ramai di sana. Kita pergi negeri orang putih. Nah, ha, pergi di apa benda ni, apa benda ni, Paris. Pak Ramah Zina orang Islam ke orang putih? Ha, biar faham baik itu. Ha, cuma soalan bukan itu. Soalan kenapa orang Islam yang agamanya melarang Zina masih ramah yang Zina. Oh, sampai soalan itu. Nah, ha, jadi negara kita ni ramah orang Islam. Jadi pelakunya sosial orang Islam. Kalau ramah orang, orang kapir, kapir lah. Soalan seterusnya, apa hukum orang mesej dengan orang perempuan? Dosa tau. Ada kalanya boleh, ada kalanya tak boleh. Apa yang boleh di luar, boleh dalam mesej. Di luar kita jumpa perempuan, kita tanya. Nampak? Ha. Ayahmu ada tak di rumah? Maka dalam mesej, mesti. Nampak? Ha. Luar kita benda yang pelik-pelik, kita cakap. Nak hak nafsu, tak boleh. Dalam mesej, tak boleh. Soalan seterusnya. Ha? Boleh tak cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani? Ceritanya panjang, kita pendek-pendek dalam. Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jailani ni, dia orang Iraq. Dia lahir pada abad ke-5 Hijrah. Abad ke-5 lah. 5 Hijrah, dia orang Iraq. Nah, daripada kecil, dia mengembara tinggal kampung. Dia pergi ke Baghdad berburu. Eh? Ha, di antara guru-guru beliau yang terkenal Syekh Ibnu Aqil. Nampak? Syekh Ibnu Aqil. Eh? Ha, orang ngaji dia tahu. Kenal Ibnu Aqil. Eh? Dan dia bermazhab Hanbali. Nah, dan banyak mengarang kitab-kitab dalam bahasa Arab dan tasawuf. Eh? Tapi nak kita tak tahu pun tengok dia ngaji dengan ulama-ulama nahwu, ulama sorah, ulama-ulama kitab, lughah. Nah, ha, kita tahu selalu. Dan di antara muridnya yang terkenal Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah, pengarah kitab Mughni. Kitab Mughni ada dua. Satu Mughni Ibnu Qudamah, satu lagi Mughni Fatih Syarbini. Mughni Fatih Syarbini mazhab Syafi'i, fiqh. Mughni Ibnu Qudamah mazhab Hanbali. Faham? Ha, jadi Ibnu Qudamah anak murid dia. Tok guru dia Ibnu Aqil. Dan dia meninggal dunia pun di Iraq juga. Ha, soalan seterusnya. Apakah menjadi satu kesalahan mengedar kakak ibutan kahwin pada kawan bukan Islam? Di mana dalam kad buat ada mengalami kata doa bahasa Melayu? Jawabnya tak salah. Soalan seterusnya. Waktu Zuhur masih di rumah, lepas tu bertolak ke Kuantan, boleh tak nak jamak takfir, takfir? Jawabnya boleh jamak, tak boleh pasal. Pasal masuk Zuhur, kita duduk di rumah lagi. Jadi kita nak buat tengah jalan, boleh jamak, tak boleh pasal. Faham? Saya tengoklah YouTube, Rasul Dari kata, tadi arwah dan semayah atas kubur bidah. Dia kata Imam Syafi'i kata gitu, betul ke tak? Jawabnya tak betul. Kan ni Rasul Dari, bukunya telah diharamkan. Nampak? Eh? Dibeli, dibaca dan diedarkan. Nah, ha, yang terakhir sekali, iaitu jawatan kuasa fatwa negeri Kedah, Mengkotuakan buku-buku ini adalah menyedarkan, kerana banyak bercanggah dengan fakta yang benar. Jadi berhati-hati dengan Rasul Dahan ini. Dia orang Singapura yang nak cari kerakyatan di Malaysia. Soalan seterusnya, ada pula haram belaka. Nah, mayang tak kubur haram. Padahal Nabi mayang tak kubur. Betul ke tak kena letakkan untuk kita boleh berubah dengan doa? Ya, boleh. Sebab tu tengok daripadanya yang mengubah takdir adalah doa. Dah ubah kan? Allah yang ubah. Dia kata segala qada dan qadar beriman, maknanya segala tetap dah kena. Kau tak tak kena. Sama ada hak sudah berubah atau yang akan diubah, hak tu tetap lah ke. Dan kita nak panjang lepas lagi, tak tahu lah. Qada dan qadar kan? Nah, tengok pada Allah Ta'ala beriman sudah. Jadi dia nak ingatkan kita. Buat ni Tuhan tetap tak, tak ganjak tak, lepas tu boleh berubah mula. Hormat dia panggil Allah dan Qadar. Allah Ta'ala ni dia hakim tak ni, baru ngaji. Meliputi dan sempurna ilmunya. Kita tahu itu sudah. Tidak akan diazab, dia akan nanti orang yang tak dapat capai hakikat Qadar dan Qadar. Tidak faham guna nyebab tak tidak tu. Faham ni dia Allah telah sesatkan dan bila Allah nak ubah, tu pandai dia. Lepas tu dia kapa, nak berdoa lah. Mudah-mudahan menjadi senang kalau bersusah. Berdoa lah, mudah-mudahan penyakit ni sembuh. Begitu juga dengan hubung silaturahim. Orang ini Allah Ta'ala jadikan dia panjang umur. Saya sengaja goreng kepuk keping yang ada pula dan binatang kikik. Betul kikik dari ama ayam. Sebab tahun jadi padi. Dari segi hukum boleh makan tak kepuk itu? Boleh makan. Sebab benda tu halus. Yang tak ada ni kutik suku benda. Kutik suku, kepuk suku, tu suku sendiri goreng makan. Tak ada. Sama macam ulat dalam jambu air. Jambu air ada ulat ada. Jadi payah kita nak buang, makan dengan jambu-jambu. Kita tak payah kata maaf pada syarat. Tapi ulat tu kita kutik suku, boleh sekilu goreng. Tak boleh. Soalan seterusnya. Saya nak tanya sikit Dalam Islam mengatakan anjing dan babi binatang yang haram bagi Islam kan? Tapi tahu tak dalam Quran hanya menyebut tentang babi. Anjing tak ada pula dalam Quran. Jadi bolehkah bagi dari dan ujung menyatakan bahawa anjing itu adalah binatang juga yang diharamkan juga oleh Islam? Jawabnya disebut di dalam hadis-hadis anjing ini haram makan. Nampak? Dari mana dalil? Dari mencari dalam kitab Al-Hawi Kabir juzuk yang pertama. Depan sekali. Kitab ni ada 18 bulik. Lepas itu juduk tamu Jepang. Dah tu lah khabar. Dah pun nak jenis nak cari jadi, mencari jenis dia tadi. Nampak? Sebab jenis cari jadi gini, mu nak mengaji dia gini. Kalau nak mengaji kita mudah pandangan, dia fardu ain. Kalau khabar haram haji, kita tak cakap banyak. Jadi kalau jenis nak mengaji jadi, boleh. Ngaji nahu dulu, ngaji bala dulu, kita pakat waktu lebih kita mengaji jadi pula. Sebut di dalam kitab. Inna Allah idza harrama syai'a inna Allah idza harrama syai'a harrama samana. Allah Ta'ala ni bila dia mengharamkan sesuatu, harganya pun haram juga. Buka dalam kitab Sahih Thabit Fiqh Sunnah. Kitab Fiqh Sunnah. Anjing ini harganya haram, melainkan anjing yang buat manfaat. Anjing berburu, anjing jaga tepuk baru boleh buat jual beli. Kerana dia binatang yang haram. Ada setengah ustaz mengatakan jika seorang laki-laki itu mengeluarkan mani dengan sengaja, doktornya adalah Nabi tidak mengaku umat. Betul ke tidak? Doktor. Dia kata suami lelaki mengeluarkan air mani dengan sengaja, maka Nabi tak mengaku umat. Doktor. Yang betulnya dalam hadis ni iaitulah onani. Faham? Onani ni tak ada bini mengeluarkan mani untuk berseronok-seronok. Hak ni kena lanak. Faham? Ada pun kalau jawapan soalannya umum, lelaki-lelaki yang sengaja keluarkan mani kena lanak. Tak? Habis orang kena lanak. Apa ada bini kena lanak baga. Jadi jimok istri dia keluar mani. Dia sengaja tak? Dia tak sengaja jimau. Dia nak pergi dapur, lepas atas bini jimau. Ada ni? Sengaja tak jimau? Sengaja keluar mani? Sengaja tak? Dengan usaha tak? Bukan waktu. Hak seorang tak ada bini. Faham? barulah kena laknat. Nampak? Buka dalam kitab Al-Kabair Imam Zahabi rahimahullah riwayat hadis, la'anallahu manaka habiyadi au kama qala, Allah melaknat mereka yang menikah dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia orang bujang. Ha. Ada juga yang cakap Nabi tak mengaku mat seorang jika orang itu main gitar. Betul tak? Ha, ni baru tak ada hadis. Eh? Ha, ni tak betul. Bolehlah tidak jika duit hantaran kainan menggunakan wang dinar, bukan wang Malaysia? Tolong jelaskan. Jawabnya, tidak ada seorang ulama yang mewajibkan hantaran besi dengan wang. Ingat baik, hantaran-hantaran ni Allah pasti wajibkan kat suami bayar pada perempuan. Dia bukan duit, dia harta yang boleh diambil manfaat. Sama ada duit atau air kotor atau cawang putih dengan diri atau tuju sisek atau sifat pasal, semua itu harta berlaku. Faham? Ataupun sokok se ataupun maknanya paket, maknanya kapas korek telinga, semua itu beri manfaat. Nah, ha? Maka itu harta. Cuma kita ni jenis tak cari binti nak mak, duk ingat ke makawin wajib binti. Jauh segala harta. Dan kalau dengan mak so sekarang boleh beri manfaat, boleh stop jadi. Bukan sahwi harta, beri jenis khidmat, boleh tak? Nah, mas kahwin dia, dia dulu meki rumah orang kuat. Nampak? Tangga utuh dibuat orang baru. Pop tak payah. Kerana jadi mas kahwin. Boleh? Dia panggil khidmat. Nah, mas kahwin dia, orang laki ni ajar puan jahit. Kerana puan ni tak pandai buat jahit. Nah, dengan mas kahwinnya, ajar jahit selama seminggu. Boleh tak mas kahwin? Faham? Kita dah ingat ke binti? Jauh. Kaya api boleh sebebas. Nah, mas kahwinnya seberkat kayu api. Boleh, tak ada masalah. Tak boleh ambil nafaat, tak sah jadi mas kahwin. Mas kahwinnya sebelah kasut, tak sah. Walaupun kasut tu mahal. Kasut agak ribu. Tapi dah sebelah, tak boleh nafaat. Mereka nak puang tu, kaki sebelah. Minah lepik. Soalan terakhir. Banyak lagi tak sah. Apa hukum pengantin laki-laki cium dahi pengantin perempuan lepas akad nikah depan orang ramai pula tu? Daripada yang bakal berkahwin. Tak lama. Baik, tidak ada sebarang hadis pun yang nah yang larang. Bila nikah, lepas tu suami cium isteri. Ada nah larang? Tak ada. Lepas tu ada tak nah suruh? Tak ada juga. Bila tak ada juga, balik pada apa? Uruh. Uruh ni kalau lepas nikah, paham kita cium isteri boleh. Tak boleh. Haa tak? Eh, tak nak putih lah. Kenapa? Haa, jadi tu ikut kau orang putih lah kan? Dulu tak ada kium-kium gini. Abdal datang pengawal Islam, bawa datang kita Islam ke Malaysia. Itu nikah. Kenapa? Eh, batal itu bila orang balik. Akhir sekali, orang pun ikut. Mana tu? Batal ismayah. Seri kium tangan suami. Depan orang ramai. Boleh tahan tiga ni. Leni main kium binti dah pula. Nah, dia nak pergi mana nak pergi cari? Yahudi wal Nasara. Nampak? Walan tarta'an kali Yahud wal Nasara hatta tatami'a mila tahu. Yahudi wal Nasara, dia akan reka sama. Dia akan cocok sama racun. Supaya dia ikut, kita ikut cara dia. Orang yang Nasara, lepas menikah, lepas seimak. Dia mahu. Kita slow-slow, baik. Slow-slow. Main tangan tu. Lepas tu dahi. Lepas ni cium video pula. Nak, saya pergi komen juga lepas terima. Terima mati bini. Malah ni boleh kau. Faham tak? Jadi masalah. Jadi benda-benda ni yang kita kena jaga. Nah, jadi air tak kita. Orang suruh diam. Nah, dah kalau air, dah kalau kawan. Ini pilih. Lebih perut-perut sangat. Banyak patah apa jadi hidup. Sebab contoh. Sampel dia panggil sampel. Nah, dulu sampel hitam. Orang ngajar tu jadi ju. Dan ni sampel lah TV tu. Arti. Dan arti dia punya cara nikah tak pula kita. Dia pun dalam majalah. Nah, apa tu nama anak. Tengok nama arti. Nama arti. Kalau arti tu orang dia suka sangat top. Beranak. Lepas tu pun nama pelik. Arti lah itu. Macam nama Spanyol. Bahan juga. Tak ada sikit manis lah. Pasal apa? Arti tu je. Nah, arti nikah buat pakai baju gini. Ha, dia nak buat gitu aja. Kan ini dia kalau arti nikah tunjuk hati, tunjuk lembek, tunjuk tisu, tunjuk cadar. Nah, ha, arti tengok ni. Nah, bila dia boleh dek, cadar lebih kurang arti tu, dia bangga. Nampak? Kerana idola dia ahli maksiat, ahli lalu. Nah, jadi pendek. Kita pula betul dah bini kita. Dah boleh diam pula. Boleh. Tapi jagalah. Nah, kena jaga. Lepas tu, peluk depan orang ramah tak boleh dengan bini tu. Pukulnya haram. Ha. Yang boleh, pimpin tangan. Nah, bini kita boleh peluk depan orang ramah. Nah, pimpin patah peluk. Oh, peluk. Nampak? Utuh macam ni. Panggil juga orang siap. Lepas tu, ini aku lah. Nak kata gitu. Tak boleh. Dia panggil gugur muruhah. Maruah punya tu. Nah, jadi tolong kontrol sikit lah. Nah, sebab kita dengar-dengar tau. Tapi bila sampai empat majlis kahwin, seruk rumah. Itu jadi gitu. Anak bengong tau. Dah, ayah-ayah dah aku nak jaga. Nah, dia ni ada pra-wedding tau. Pra-wedding ni bukan nikah tu. Bukan salib tu lagi. Pra ni panggil. Siap dengan sanding dah. Siapnya sewa baju dah. Foto okey. Padahal tunang. Dulu tunang. Orang tua ni. Nah, dia ni tunang. Macam ni kau. Dengar lain-lainnya. Dengar panggil juga gambar. Dengar apa ni. Dengar sup. Dua tiga sup tunang. Dengar liling. Dengar kuih kik. Dengar apa. Nah. Jadi balik pada asal. Nikah lah kita buat lebih sikit. Tunang ni simple. Ya, jangan ada ikut arti sangat. Nah, tunang biasa. Bawa ibu bapa. Bawa dua seorang dua, mak dara. Nah, bawa anak dara tak ada ubah kereta. JKT seorang. Nah, tak ada apa-apa tadi. Nah, Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah. Wa'alina bima'ayam fa'una. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabbana zina'ima. Rabb